Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah atas nikmat hari ini yang Allah berikan kepada kita mulai tadi subuh. Berbahagialah buat teman-teman yang tadi subuh bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian sholat duha, terus aktivitas hari ini di tempat tugasnya masing-masing, di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Dan sore ini sampai malam Allah berikan atau Allah sempurnakan nikmat hari ini dengan insya Allah duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan teman-teman yang istiqomah setiap pekan duduk dalam majelis ilmu akan semakin dikenal oleh para malaikat, terutama malaikat-malaikat yang khusus bertugas mencari majelis-majelis zikir di muka bumi. Saya pernah dulu nyampein hadis, Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat banyak, tugasnya berjalan-jalan di gang-gang, di setiap jalan, di gang, di sepanjang, di setiap negeri untuk mencari majelis-majelis ilmu. Lalu kalau malaikat ini menemukan satu majelis ilmu, maka malaikat ini akan memanggil teman-temannya. Malaikat yang lain dipanggil, berkumpul di majelis itu, kemudian mereka akan membentangkan sayapnya, lalu mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Jadi kalau kita kadang-kadang tuh berharap banget doa dari orang tua, berharap didoain sama orang soleh, kalau duduk dalam majelis ilmu, yang ngedoain kita tuh bukan cuma orang tua, bukan cuma orang soleh, tapi malaikat. Orang tua kita doanya diijabah, padahal orang tua kita manusia yang kadang bisa ngelakuin kesalahan. Tapi Allah mengijabah, apalagi doa ayah nih. Orang soleh doanya juga diijabah, walaupun dia cuma manusia yang kadang juga ngelakuin dosa. Terus kalau orang soleh dengan orang tua yang sama-sama melakukan dosa, doanya diijabah, gimana lagi dengan malaikat yang gak pernah ngelakuin dosa. Jadi yang semangat mencari doa dari para kiai, itu sesuatu yang baik, dari para ustadz, dari orang soleh, terutama dari orang tua, ayah dan bundanya, dan mertua kalau ada. Kalau belum ya udah ayah bunda dulu, sabar ya. Kalau yang rajin minta doa kepada orang-orang yang istimewa, berarti harusnya kita lebih rajin lagi meminta doa dari malaikat. Caranya duduk di dalam majelis ilmu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan berdialog dengan malaikat itu. Jadi sekarang nih, kalau kita merujuk ke hadis tersebut, berarti kita coba belajar yakin ada dialog antara Allah dengan malaikat ketika ada majelis ilmu. Apa dialognya? Allah tanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apa yang mereka lakukan di situ? Lalu malaikat menjawab, dan Allah Maha tahu jawabannya. Mereka sedang berzikir, memuji, menyebut, mengagungkan Engkau ya Allah. Allah lalu bertanya, apakah mereka pernah melihat Aku? Kata para malaikat, enggak pernah ya Allah. Kata Allah, gimana kalau mereka melihat Aku? Kata malaikat, kalau mereka pernah melihat Engkau, pasti mereka akan menghabiskan seluruh usianya untuk berzikir dan mengagungkan Engkau. Terus Allah nanya lagi, apa yang mereka minta, wahai para malaikat? Kata malaikat, mereka memohon surga di sisimu, ya Allah, mengharapkan surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah, ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Pasti mereka tidak menginginkan apapun dalam hidup kecuali surga itu. Allah nanya lagi, apa yang mereka berlindung darinya atau takutkan? Kata malaikat, mereka takut dari azab api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah, ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka akan menghabiskan usianya dengan menangis dan berdoa agar terhindar dari azab neraka. Wahai para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah memperkenankan semua harapan dan keinginan mereka. Aku jaminkan untuk mereka surga dan dibebaskan dari api neraka. Ini janji Allah kepada para malaikat. Malaikat mengatakan, amin. Tiba-tiba ada malaikat yang qadarullah ya, kalau bahasa kita enggak sengaja melihat ada orang di situ tidur. Ya Allah, gimana dengan si fulan yang dia itu cuma tidur di dalam majelis itu? Enggak sengaja ikut taklim. Dia lagi istirahat di masjid, tiba-tiba ada taklim dan dia jadi kebawa di dalam majelis tersebut. Enggak niat ikut taklim. Apalagi kalau niat walaupun sama-sama tidur. Niat sih pengen ikut taklim, cuman karena mungkin lelah banget ya. Semalaman gak tidur. Kenapa gak tidur? Belum bisa melupakan jawaban yang sangat pahit dari calon mertua. Anak saya udah ada calonnya, kan itu berat, gak bisa tidur semalaman. Nah besoknya dia pengen self healing. Hadir dalam majelis ilmu. Sampai di sini sakinah. Gak bisa dapat sakinah mawaddah warahmah, dapat sakinah di dalam majelis ilmu. Jadi benar emang yang masih berstatus gitu, yang masih berstatus sendiri, mungkin salah satu cara untuk kita menjaga ketenangan diri kita, kalau gak bisa ngelihat wajah pasangan, minimal kita hadir dalam majelis ilmu. Tapi lebih keren lagi hadirnya berdua sih. Tetap angger ya. Nah, ya Allah tuh ada orang tuh, dia cuman tidur doang di situ, cuman mampir, gak sengaja dan gak ada niat pengen cari ilmu. Gimana dengan dia? Kata Allah, dia termasuk diantara orang-orang yang mendapatkan rahmat. Artinya gak tahu nih, dia dapat apa yang dijanjikan atau sekedar dapat rahmat, tapi tetap dapat kebaikan, padahal gak sengaja. Gimana yang sengaja? Gimana yang udah prepare, yang udah diniatin, yang udah kepengen banget datang jauh-jauh, pasti al jaza wa ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi bahagialah teman-teman yang insya Allah apa yang teman-teman lakuin hari ini akan jadi berita gembira nanti di padang mahsyar. Tiba-tiba kok masuk golongan yang keren banget, wajah-wajah mereka bercahaya. Kenapa saya masuk golongan ini? Kamu adalah golongan yang kedua dari 7 golongan yang dapat naungan Allah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita coba mengambil beberapa booster atau motivasi, bukan dari saya, tapi dari seseorang yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin boosternya itu tidak ada di YouTube, gak ada di Instagram. Tapi followersnya memang banyak sih ini orang. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Kita coba belajar mencari motivasi dan ngebooster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Yang punya aplikasi Al-Quran, coba buka HP-nya surat 31, surat Luqman. Kisah tentang Luqman di dalam ayat itu disebutin di ayat 12 sampai ayat 19, satu halaman. Surat 31, surat Luqman, dari ayat 12 sampai ayat 19. Kita tilawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Sadaqallahu alazim. Teman-teman, kalau kita baca surat ini, nanti kita akan menemukan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Luqman ada di halaman yang tadi kita baca, ayat 12 sampai ayat 19. Itu semuanya isinya nasihat Luqman kepada anaknya. Siapa Luqman? Luqman ini kalau di antara umat Nabi Muhammad mirip dengan Uwais Al-Qarni. Ada ulama yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam. Cuman memang dia bukan nabi, tetapi dia orang soleh yang istimewa. Kan orang soleh itu ada banyak di zaman para nabi. Kayak di zaman Nabi Sulaiman, orang solehnya yang gak terkenal tapi keren siapa? Di zaman Nabi Sulaiman. Hamba Allah yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina cuma dengan sekedip mata. Sampai jin ifrit aja butuh waktu beberapa jam, kayak kecepatan pesawat. Jadi kalau kata ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa bawa singgasana Balqis yang ada di Yaman. Yaman Palestina itu kalau naik pesawat kurang lebih kalau gak salah 4 jam. Saya bisa bawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksud sebelum engkau bangun ini kata ulama tafsir, sebelum rapat selesai. Dan rapat waktu itu kurang lebih ya 2 jam, 3 jam lah. Berarti kecepatan ifrit itu kecepatan pesawat. Sebelum rapat selesai, singgasana itu sudah ada di hadapan engkau, wahai Sulaiman. Terus tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang gak dikenal, bahkan di Al-Quran juga gak disebutin namanya, saking gak terkenal. Jadi jangan remehkan orang yang followersnya dikit. Belum tentu yang selebgram lebih soleh dan lebih istimewa daripada yang biasa. Bisa jadi yang orang gak dikenal siapa-siapa, tapi dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Kan yang paling penting Allah subhanahu wa ta'ala yang nge-like ya setiap postingan kita. Dan kalimat like dari Allah itu radhiyallahu an. Itu penting banget tuh. Kalau kita like-nya like manusia, kalau sahabat like-nya like pencipta manusia radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Hanan Ataki? Gak ada kan? Gak mungkin juga saya ngaku-ngaku radhiyallahu an. Dan gak ada juga orang yang sepakat mengatakan Hanan itu sih radhiyallahu an juga. Gak ada kan ya? Berarti belum dapat like dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paling-paling dapat like dari manusia. Nah, laki-laki yang di zaman Sulaiman juga mirip dengan Luqman. Walaupun kalau Luqman disebutin namanya. Di zaman Nabi Isa ada orang kayak gini. Di zaman Nabi Daud ada. Di zaman Nabi Musa ada. Banyak. Di zaman Nabi Musa salah satunya Khidir. Gak terkenal. Tapi dia punya kelebihan sampai selebgram seperti Musa aja belajar kepada Khidir. Laki-laki ini berdiri mengatakan, "Ya Sulaiman, izinkan saya membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina dalam sekedip mata aja." Sekedip mata dalam bahasa kiasan ini artinya selama jarak antara orang yang datang dari kejauhan belum jelas siapa sampai menjadi jelas, kurang lebih sekitar 5 menit. Sekejap mata itu bukan satu kedipan mata ya, tapi bahasa kiasan kata ulama tafsir, kalau ada yang datang dari jauh tuh, itu siapa ya, kayak asa kenal gitu. Nah, sampai benar-benar jelas kira-kira berapa menit kalau dia jalan kaki. Dari orangnya agak-agak asa kenal sampai kenal. Berapa? Sampai 5 menit? Tergantung jalannya ya. Kalau dia jalannya normal, ya paling lama 5 menit lah. Gak sampai lah, semenit juga udah jelas. Oh ya si Fulan. Walaupun kadang-kadang ada yang dari jauh juga udah ketahuan. Saking kita menandain banget ya. Wah dia datang ya ternyata gitu ya, udah ketahuan. Dari wanginya, oh ada harum tertentu nih, di udah khas gitu teh. Siapa yang wanginya khas di antara sahabat? Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab lewat satu lorong atau satu gang, cewek-cewek Mekah langsung nyari-nyari, mana Mus'ab? Karena parfum yang dipakai Mus'ab itu enggak ada di Mekah. Satu-satunya yang pakai parfum itu cuma Mus'ab. Sampai Mus'ab kalau nyuci baju, orang-orang rebutan pengen nyuci baju Mus'ab biar disatuin dengan baju mereka sehingga aroma wanginya pindah ke baju mereka. Ini sahabat Nabi yang namanya Mus'ab. Selebgram zaman sahabat lah yang paling keren. Nah, laki-laki ini bilang, saya bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina kurang lebih 5 menit. Sehingga akhirnya Sulaiman memberi izin, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di depan Sulaiman dengan Balqis-Balqisnya. Nah, ini artinya ada orang yang hebat tapi gak terkenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Sehingga di sini ada pelajaran apa teman-teman? Ikhlas. Luqman salah satu di antara simbol keikhlasan. Dia hidup di zaman para nabi tetapi dia tidak dikenal seperti para nabi. Uwais Al-Qarni juga kayak gitu, simbol keikhlasan. Tidak diketahui kehebatannya oleh manusia, tapi diketahui kesolehan, kehebatan, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lah yang mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kehebatan Uwais kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu sahabat Nabi mencari Uwais, ketahuanlah oleh orang banyak bahwa Uwais itu bukan orang biasa, orang istimewa. Jadi enggak usah khawatir kalau kita ngelakuin satu kebaikan terus enggak ada yang lihat. Justru ketika kita mengharapkan apresiasi dari manusia, maka kita kehilangan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pilih. Kadang-kadang kita harus milih di hati kita nih, mencari penghargaan dari Allah, mencari nilai di mata Allah, atau mencari poin di mata manusia. Rating siapa yang kita cari, like siapa yang kita harapin nih, like dari Allah atau like dari manusia. Ini soal hati ya, bukan soal gimana kita memposting sesuatu. Kadang-kadang secara zahir kita emang ngeposting sesuatu yang buat manusia nge-like, tapi bukan itu yang kita cari. Ini masalah apa yang diharapin oleh hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi putus asa, berkecil hati, merasa kayak nelangsa gitu. Kalau ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak tahu. Ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak menghargai. Ada kebaikan yang kita lakuin, malah orang menafikan gitu, mengingkari. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun syahidun. Allah maha tahu, Allah maha menyaksikan, Allah maha basir, maha melihat. Dan gak ada yang sia-sia. Sehingga akhirnya Allah mengisahkan kisah laki-laki itu di zaman Sulaiman. Dikisahkan juga nanti laki-laki di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan juga laki-laki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak banget nih orang-orang kayak gini. Termasuk yang kalau kita baca surat Yasin, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada kan ayat gitu ya? Datanglah seorang laki-laki dari tengah kota, berjalan terburu-buru pengen menyelamatkan para nabi yang lagi mau dibunuh oleh Bani Israel. Siapa laki-laki itu? Enggak ada namanya. Kalaupun ada, tebakan dari para ulama Habib An-Najjar, tapi itu bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis. Hanya interpretasi ulama, entah benar entah enggak. Al-Quran sendiri enggak nyebutin namanya, tapi Allah menyebutkan kisahnya. Ini berarti orang istimewa. Gitu juga dengan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ada namanya di Al-Quran? Enggak ada, yang ada Imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa disebutin namanya, disebutin kisahnya? Karena dia istimewa. Walaupun orang tidak menyebut-nyebut nama dia seperti menyebut-nyebut nama Musa atau Harun. Gitu juga dengan Uwais Al-Qarni. Uwais itu kalau menurut saya ikhlasnya udah teruji banget. Dia menghilang gara-gara dipuji. Kalau kita kan menghilang gara-gara dicela ya. Pundung kan. Coba kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi nih. Kita udah habis-habisan, gak dihargai. Akhirnya pundung kan, left group. Saya pengen kita sekali-kali coba nih ya. Left group gara-gara dipuji. Bisa gak tuh? Dia left group loh, ada masalah apa ya? Di japri sama teman-teman kita. Loh kenapa left group ada masalah? Kita ada apa sikap yang gak berkenan? Enggak, saya gak suka dipuji-puji. Cie. Left group. Gara-gara dipuji left group. Ini Masya Allah nih karena kemarin kita karena ditraktirin atau apalah gitu-gitu banyak disebutin kebaikan-kebaikan yang kita baru lakuin. Kita gak nyaman, akhirnya left group. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni loh teman-teman. Kan awalnya dia gak terkenal sama sekali nih. Nabi yang nge-mention tentang dia kepada Umar. Kata Nabi, ya Umar, kalau nanti kamu punya kesempatan carilah laki-laki dari Yaman namanya Uwais. Dia tinggal di sebuah desa namanya Qaran sehingga disebut Uwais Al-Qarni. Kayak kita Hanan Al-Antapani, tinggal di Antapani kan jadi Uwais Al-Qarni, tinggal di Qaran. Dan dia punya ciri-ciri, ciri khasnya itu di perutnya ada bekas penyakit kulit yang gak sembuh. Karena dulu seluruh tubuhnya berpenyakit, dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kulit saya, tapi sisakan sedikit di bagian perut, biar saya selalu ingat nikmat-Mu ya Allah. Allah sembuhkan persis kayak diminta oleh Uwais. Kita kan kalau berdoa jarang persis banget ya di ijabah ya, karena doa kita kurang bagus mungkin Allah memberikan yang lebih baik. Kalau Uwais, gimana dia minta gitu Allah kasih, saking luar biasanya Uwais. Nah cari dia Uwais, kalau ketemu dia, nah ini ada sesuatu yang istimewa banget nih. Kata Rasul, mintalah doa dari Uwais, doa Uwais gak ditolak oleh Allah. Umar disuruh minta doa kepada Uwais. Padahal seluruh ulama sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Gak ada ulama yang bilang Uwais lebih utama daripada Umar. Semua sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Pertama generasinya sahabat Uwais tabi'in. Sahabat lebih baik daripada tabi'in. Khairun nas. Mana sih hadisnya? Sebaik-baik generasi khairul kurun qarni. Sebaik-baik zaman adalah generasi aku. Summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, ya setelahnya, setelahnya. Artinya sahabat lebih baik daripada tabi'in. Tapi yang lebih baik ini disuruh minta doa kepada orang yang di bawahnya, Uwais. Berarti ada yang istimewa pada Uwais yang gak ada pada Umar. Tapi secara umum Umar lebih istimewa daripada Uwais. Kayak Musa dengan Khidir. Secara umum Musa lebih utama daripada Khidir. Tapi ada satu hal yang Khidir punya, Musa gak punya. Kan selalu gitu ya, gak ada manusia yang sempurna di segala bidang. Akhirnya Umar nyari Uwais, kita tahu ceritanya. Orang-orang meremehkan Uwais, ah ngapain sih Amirul Mukminin presiden kok nyari orang kayak Uwais gitu, penjaga ternak jamaah haji dari Yaman. Oh kalian gak tahu siapa Uwais, kalau kalian tahu kalian gak akan ngomong kayak gitu, pasti langsung sekarang juga kalian following. Kata Umar. Akhirnya Umar nyari di daerah Arafah, di Padang Arafah, ketemu laki-laki yang lagi jaga ternak-ternak jamaah haji Yaman. Ternyata itu Uwais, ketemu minta doa dari Uwais, baru orang-orang tahu ternyata Uwais itu orang yang dimention sama Nabi. Gak ada satupun tabi'in yang dimention sama Nabi dengan namanya. Ada yang dimention sama Nabi tapi tidak dengan namanya. Kayak misalnya Muhammad Al-Fatih, itu kan dimention sama Nabi ya. Nanti akan muncul satu apa pasukan terbaik, sebaik-baik amir-amirnya dan seterusnya lah hadis secara umum. Tapi gak disebut namanya Muhammad. Nama belakangnya Al-Fatih gak disebut. Cuma disebut negerinya Konstantiniyah atau Konstantinopel. Uwais disebut namanya, disebut ciri-cirinya, disebut nama desanya. Disebut keistimewaannya. Baru orang-orang mulai tahu. Mulailah berbondong-bondong datang ke Uwais. Uwais, Uwais. Yang tadi berangkat Uwais bawa ternak, sekarang pulang Uwais diarak. Bayangin, tadi berangkat dari Yaman ke Mekah, Uwais yang bawa ternak-ternak mereka di belakang. Sekarang pas pulang ke Yaman, Uwais diarak ramai-ramai. Uwais kayak juara gitu, champion. Untung gak pakai you are the champion gitu ya pulang. Pulang Uwais tuh sebagai tokoh luar biasa. Sampai di Yaman orang-orang udah menanti kedatangan Uwais. Karena berita tentang Uwais itu udah sampai di Yaman. Udah banyak banget orang yang nunggu-nunggu kedatangan Uwais. Pas Uwais datang, di sepanjang jalan masuk gerbang Yaman itu orang menunggu-nunggu Uwais. Seolah-olah kayak Nabi baru hijrah. Tola al-badru alaina. Wah rame aja. Uwais jadi gak nyaman diperlakukan kayak gitu. Kalau kita kan senang. Uwais keren juga nih. Di apa gitu ya. Uwais gak nyaman diperlakukan gitu. Ini istimewanya Uwais. Akhirnya dia left. Baru masuk ke rumah orang-orang udah pada ngantri. Terus udah ada panitia. Entah siapa yang bikin, mungkin RT RW langsung bentuk panitia gitu kan. Daftar. Ngapain? Minta doa. Yang jomblo datang ke Uwais pulang nikah. Enak juga ya di zaman Uwais ya. Tinggal minta. Uwais, saya mau minta doa apa? Saya mau nikah, ini orangnya. Jadi bukan ke dukun. Bawa aja fotonya sekalian. Ini orangnya. Kalau ke dukun kan bawa foto, bawa rambut ya. Uwais bawa foto aja. Ini Instagramnya. Oh ya, ntar saya following dulu ya. Bahaya. Nah, udah gitu. Orang berbondong-bondong pengen minta doa dari Uwais. Uwais menghilang. Raib aja gak tahu kemana. Left. Gak mau dipuji-puji, gak mau dihormati, gak mau dipuja, gak mau jadi selebgram. Hilang. Ketemu-ketemu, kalau gak salah di Basroh. Ada seseorang yang lagi musafir. Terus mampir di sebuah rest area. Istirahat. Ngelihat seorang laki-laki lagi berzikir di sebelah sungai gitu. Pas ditanya, nama anda siapa? Uwais. Uwais yang mana nih? Dari mana asalnya? Dari Yaman. Yaman di mana? Dari desa Koron. Oh ini Uwais Al-Qarani. Rame lagi berbondong-bondong orang mampir di rest area itu. Tiba-tiba rest area 97 itu, wah rame aja. Wah semua orang pada mampir. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta jangan lupa mampir di situ ya gitu modelnya. Semua mampir di tempat Uwais tinggal. Raib lagi. Gak mau banget sama sekali dipuja sama manusia. Raib, hilang, ketemu-ketemu. Dalam satu peperangan kaum muslimin, di zaman Umar bin Khattab, ketemu Uwais di antara para syuhada, sudah meninggal dunia, habis berjihad, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ini orang yang luar biasa, gak terkenal, gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu dan memberitahu kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu. Gitu juga Luqman, kurang lebih seperti itu. Cuman di zaman yang berbeda. Menurut saya selalu ada orang kayak gitu di setiap zaman. Cuman kalau dulu dimention di Al-Quran, kalau sekarang kita harus cari sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang kita anggap biasa-biasa aja, itu orang yang memang benar-benar biasa. Enggak, belum tentu. Kadang kita ngeremehin orang tua kita, kadang kita ngeremehin pasangan kita, padahal mungkin dia lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang selama ini kita puja-puja. Kayak ada orang yang baru hijrah misalnya. Dia muja ustadznya banget. Sampai ketika orang tuanya ngasih nasihat, dia gak mau dengar. Ah, ayah tahu apa, mak tahu apa gitu. Belum tentu orang tua kita yang gak tahu banyak tentang agama, berarti dia bukan siapa-siapa di mata Allah. Mungkin kelebihan dia bukan ilmu agama. Kelebihan dia bukan ceramah. Kelebihan dia bukan dakwah. Tapi kelebihan dia adalah sabar dan tulus banget mendidik, membesarkan, mengandung, menyusui kita sejak kita kecil. Dan itu sesuatu yang istimewa. Berarti kita punya Uwais di rumah kita masing-masing. Kita punya Uwais atau dalam bahasa lain punya Luqman, punya laki-laki di zaman Sulaiman itu di rumah kita masing-masing. Atau di kampung kita juga ada mungkin ustadz atau kiai ajengan yang mungkin gak terkenal. Dia cuma ngajar ngaji anak-anak di kampung. Saya kenal beberapa orang di situ kayak gitu di daerah Cianjur pedalaman. Beliau yang menanggung biaya listrik musola yang beliau ngajar. Anak-anak itu belajar ke beliau gratis, terus biaya listrik setiap bulan beliau yang tanggung, dari hasil panen beliau yang memang pas-pasan gak terlalu banyak. Ini orang luar biasa, gak ada yang kenal sama beliau. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan saya kenal beliau, saya tahu oh ini Uwais di zaman ini nih, salah satunya nih. Orang-orang kayak gini, kalau kita ketemu, jangan sia-siakan kesempatan, langsung minta doa. Kayak tadi, pengen ketemu Uwais karena statusnya masih sendiri, ada Uwais di zaman kita. Siapa? Ayah kita mungkin? Siapa? Seorang kiai yang tidak terkenal, kiai biasa aja, tetapi justru karena dia biasa aja, Allah lebih mencintai dia mungkin. Karena keikhlasan dan kerendahan hatinya. Luqman kurang lebih seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Luqman. Kan Allah itu tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu mengangkat derajat siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Yang sangat terkenal Allah rendahkan kayak Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun, Allah rendahkan. Yang enggak terkenal Allah tinggikan seperti Luqman salah satunya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kasih kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Makanya kalau kita ngelakuin satu amal mencari ridha Allah, mencari rating atau poin like dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau Allah memberikan izzah, kemuliaan, enggak ada manusia yang enggak bisa yang bisa merendahkan kita. Allah yang mengangkat. Kan banyak banget orang-orang yang di zaman kita lihat kayak selebriti-selebriti yang dulunya bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi terkenal gitu. Yang dulunya ngamen di jalan tiba-tiba masuk TV, masuk dapur rekaman, jadi punya banyak album, terkenal kemana-mana, dipuji-puji. Sampai dia bikin lagu, dulu saya bukan siapa-siapa, saya dulu dihina, sekarang saya dipuja, gitu-gitu deh. Banyak kan kisah yang kayak gitu kan ya. Kayak misalnya di komik itu, Dodit, yang orang nganggap siapa sih orang kayak gini, kayak apa misalnya autis apa, ternyata orang kayak gitu yang kayak lempeng gitu, kayak sadis ya, bikin orang ketawa tapi dia gak ketawa, kan sadis tuh. Ternyata malah dibuat, diangkat misalnya sisi popularitasnya, Allahu a'lam tentang sisi keistimewaannya, yang jelas popularitasnya diangkat. Allah punya banyak cara, sehingga kita gak perlu iri, dengki dalam urusan-urusan kayak ginilah. Kalau mau, kan kita tuh, kenapa sih kita memamerkan amal soleh kita atau kebaikan kita? Biar dipuji orang. Padahal ketika kita memamerkan, orang malah gak memuji. Ketika kita riak, kita sombong, orang malah gak menghargai kita. Kalau kita pengen dihargai, mendingan kita mencari perhatian Allah, capernya ke Allah gitu. Karena kalau Allah udah berkenan kepada kita, akan Allah angkat. Dan kalau Allah angkat, gak ada yang bisa merendahkan. Itu kan yang dikatakan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika Nabi lagi boncengan sama Ibnu Abbas, mungkin lagi kemana gitu, lagi ke pasar berdua sama Ibnu Abbas boncengan. Ibnu Abbas di belakang. Nabi bilang, "Ya gulam, anakku, ihfazillah yahfazka. Yang perlu kamu jaga itu Allah, bukan manusia. Jadi jaga perasaan Allah." Kalau kita menjaga perasaan manusia karena Allah, kayak misalnya jaga perasaan orang tua karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan guru karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan teman karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan mantan karena Allah yang nyuruh. Jangan sampai kita merusak hubungan mantan kita yang udah halal tentang cerita-cerita masa lalu. Kita mention foto-foto masa lalu, gak boleh. Malah mantan itu kalau boleh berdusta, dia memang boleh berdusta. Kan salah satu dusta di antara tiga dusta yang dibolehin kan, dusta tentang mantan kan ya. Gitu kan hadisnya. Tiga tempat boleh berdusta. Satu, dusta dalam peperangan. Perang mah gak boleh jujur-jujur amat. Taktik kami gini loh, strategi kami gini. Nggak kasih tahu ke Israel, gak boleh. Karena jelas-jelas ini peperangan antara penjajahan Israel dengan bangsa Palestina misalnya. Kayak kita dulu ke Belanda, gak boleh. Kedua, dusta untuk mendamaikan dua orang yang pengen bunuh-bunuhan. Wah, dia ngomongin saya jelek-jelek. Enggak, saya tahu dia banget, dia enggak ngomongin tentang kamu jelek-jelek. Justru tentang yang baik-baik dia omongin. Masa sih? Iya benar, saya jadi saksinya. Padahal enggak. Boleh berdusta kayak gitu. Jangan jadi justru kita sebagai provokator. Ada dua orang nih, rame di grup. Akhirnya kita japri, sebetulnya maksud dia enggak kayak gitu. Walaupun kita tahu gitu banget sih maksudnya. Kita berdusta. Soalnya pas aku ketemu sama dia ya, dia sebetulnya muji-muji kamu loh. Dia nyebutin kebaikan-kebaikan kamu. Padahal gak pernah kayak gitu, ini dusta. Demi mendamaikan, selama tidak berlebihan. Yang ketiga, dusta tentang masa lalu. Dengan niat bukan pengen balikan lagi. Niatnya pengen ngelupain dan taubat. Gak boleh cerita, itu tahu gak mantan gue ada berapa? Ngomong ke pasangan, wah bahaya itu. Langsung talak tiga ya. Ini, tadi kenapa jadi bab ini ya? Tadi ngomongin siapa tadi teh? Luqman? Uwais?